Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني وأخواتي في الله الحمد لله malam ini kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita yaitu kajian bahasa Arab yang kita cintai ini. Kita lanjutkan, masih tadi sudah disampaikan oleh akhina tentang latihan yang akan kita bahas, yaitu masih latihan yang ke-24, ini belum tuntas ya. Sebelum kami meminta kepada para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada untuk bisa aktif di dalam kajian ini, ada baiknya kita mengulang kembali pembahasan tentang adat thalathumi'ah, yaitu adat thalathumi'ah, yaitu adat 300, serta wa akhwatiha, yang dimaksud akhwati adalah sampai 900 ya, 900. Nah, kaidah ini ada semacam istisna, pengecualian, yaitu tentang kaidah salas tiga sampai sembilan atau sampai sepuluh yang sudah pernah kita pelajari. Ma'dudnya atau yang disebut dengan tamyiz, yang dibilang itu harus dalam bentuk jama' majrur. Jama' majrur ini bisa lihat kembali di jilid yang kedua dari buku Durusul Lughah Al-Arabiyah yang kita pelajari. Dia jama' majrur itu yang pertama. Yang kedua, dia harus bertolak belakang dari sisi mudzakkar dan mu'annas, artinya berlawanan. Kalau adatnya mudzakkar berarti ma'dudnya harus mu'annas. Kalau ma'dudnya mu'annas berarti adatnya harus mudzakkar. Ada baiknya saya tulis biar jelas. Ini bilangan 3 sampai 10. Al-adad sampai asyrah. Kita kasih contoh, umpamanya 3 kitab. Nah, 3 kitab, kitab adalah mudzakkar, bentuk kata mudzakkar. Nah, di ketika digabungkan dengan kata salasumi'ah, salasah, tiga kitab, kitab ini harus dirubah dalam bentuk jama'. Jama' kitab adalah kutub. Kutub. Nah, ini bentuk jama', kemudian ini ma'dud namanya. Harus dia majrur. Jadi salasatu kutubin. Salah satu kutubin, 3 kitab. Umpamanya 9 pulpen. 9 tis atu kalam, pulpen itu kalamun, ini dalam bentuk mudzakkar. Dan harus dijamakkan dia, plural. Qalam jamaknya adalah aqlam. Kemudian dijarkan Salah satu tanda jar itu kasrah. Jadi thala tis'atu aqlamin. Tiga pena. Nah, tiga pena. Nah, ini bertolak belakang. Ini mu'annas, ini mudhakar. Mudhakar dilihat dari mufradnya, bukan lihat dari jamaknya. Ini katakan ma'dud. Nah, kalau ma'dudnya mu'annas, maka adatnya harus mudhakar. Hah? Naam. Salah satu kutubin. Naam. Tiga buku bacaan. Kemudian tis'atu aqlamin, sembilan pena. Jadi salah satu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, sittatu kutubin, tis'atu aqlamin, asyratu aqlamin. Tiga sampai sepuluh. Nah, kalau ma'dudnya atau yang dibilang itu mudzakkar mu'annas, berarti adatnya, bilangannya harus mudzakkar, bertolak belakang. Umpamanya tiga buku tulis. Nah, di sini mu'annas, mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena kurrasa, buku tulis bahasa Arabnya adalah kurrasatun. Kurrasatun. Nah, ini mu'annas. Nah, maka adatnya harus mudzakkar. Kemudian harus dijamakkan kaidahnya. Jama' berarti qurra ahsan. Qurra satin, jama' dan majrur. Ya. Kemudian contoh lagi, sembilan jam. Sembilan jam. Jam bahasa Arabnya adalah sa'ah. Sembilan buah jam. Nah, ini mu'annas, berarti di sini harus mudhakar. Tis'u. Sa'at. Ini bisa arti sembilan buah jam, atau bisa juga sembilan jam. Jam arti waktu. Ya. Tergantung ini dalam penggunaannya. Nah, inilah kaidah harus dipahami itu dulu. Nah, ada mustatsna, dikecualikan, yaitu kata mi'ah yang dijadikan sebagai ma'dud. Tamyiz 300. Sebelum kita masuk ratus, coba kita kasih contoh lagi 3000. 3000. Taib ribu, besarnya apa? Alfun. Ahsan. Alfun. 3000. Nah, alfun ini mudhakar mu'annas? Mudhakar. Baik, mudhakar. Karena tidak ada ta marbutah. Nah, kalau dia mudhakar, berarti kata tiganya harus mu'annas. Salasatu. Salasatu. Kemudian harus dijamakkan. Apa jama' alfun? Alaf. Salasatu alafin. Tiga ribu. Tiga ribu. Salasatu alafin. Tiga ribu. Nah, ini adat. Ini ma'dud bagi. Ini ma'dud yang dibilang bagi kata adat. Nah, terkait dengan mi'ah. Nah, 300, ini 3000, sekarang 300. Apakah hukumnya sama seperti ini? Tidak, beda. Ini katakan minal mustatsna, dikecualikan. Yaitu apa yang dikecualikan? Mi'ah, 100, mi'ah. Nah, kalau 300, apakah berlaku ini dijamakkan? Yang berlaku cuma mudhakar mu'annasnya, bertolak belakang yang berlaku. Kalau ini mu'annas, ini mudhakar. Kalau ini mudhakar, ini mu'annas. Nah, kita lihat kata mi'ah, ini mu'annas. Berarti masuk kelompok di sini. Kalau ini mu'annas, ini mudhakar. Masuk kelompok sini. Bagaimana? Ini mu'annas berarti... Berarti apa? Ini, nah, adatnya mudhakar. Sama seperti ini, mudhakar. Salasu. Nah ini, apakah dijamakkan seperti ini? Tidak. Salasu mi'atin. Ini yang namanya mustasna, dikecualikan. Salasu mi'ah. Nah, penulisannya boleh begini, boleh disambung. Itu penulis. Tapi umumnya disambung. Jadi salasu mi'ah. Baik. Salasu mi'ah. Kalau disambung penulisannya, kena sa bisa disambung dengan mim, salasu mi'atin. Salasu mi'atin. Nah, inilah tapi hukum tentang bertolak belakang antara mudzakkar muannas itu berlaku. Ini mudzakkar, ini muannas. Kenapa mudzakkar? Karena mi'ahnya muannas. Nah, ini tidak bisa dimuannaskan karena ini muannas. Tidak bisa kita katakan salasatu mi'atin. Salasatu mi'atin. Hadza khata. Enggak bisa salasatu masuk ke sini. Salasatu mi'atin. Salah satu mi'atin. Hadha khata. Kenapa salah? Karena mi'ahnya mu'annas. Ini tidak boleh mu'annas. Hadha was sahih. Salasu mi'atin. Salasu mi'atin. Penulisan bisa disambung. Itu yang lebih umum dipakai, disambung. Nah, inilah kajian kita ini. Ini pengkecualian ya. Baik. Kita masuk bahasan ini. Yang dibahas di sini adalah kata salasu mi'ah. Ini adalah idhafah. Semua ini idhafah, kata gabung, penggabungan kata. Ya. Salasu digabung kepada kurrasat. Nah, apa bahasannya? Yaitu katanya kata-kata salasu kemudian mi'ah. Ini terdiri dari dua kata, salasu adad dengan mi'ah. Nah, kata-kata mi'ah ini daiman majrur. Iya, karena dia sebagai mudhaf ilaih. Kita lihat ini. Semuanya majrur. Tanda jarnya kasrah. Karena dia mudhaf ilaih. Nah, sedangkan kata salasunya, ini kapan dia salasu, kapan dia salasa, kapan dia salasi. Sedangkan mi'ahnya, ini selama-lamanya dia mi'atin kasrah. Iya, selama-lamanya kasrah. Selama-lamanya kasrah, tapi tidak selamanya dia bertanwin. Tergantung nanti kalau ada kata selanjutnya sebagai ma'dud bagi kata mi'ah. Kalau mi'ah ini ma'dud di kata salas atau tamyiz daripada kata salas, nanti kalau ditambah kata lagi, ini bisa sebagai tamyiz atau ad ma'dud bagi kata mi'ah. Kalau sudah demikian, maka mi'ah tidak lagi bertanwin. Baik, nanti kita akan lihat di sini contohnya. Nah, yang jelas ini mi'ahnya majrur. Baris kasrah karena dia mudhaf ilaih. Ini katakan mudhaf yang digabung. Ya, yang digabungkan, yang disandarkan kepada kata mi'ah. Yang ditambahkan kepada kata mi'ah. Jadilah satu kata. Nah, adapun kata salasunya, tidak selamanya dia marfu' atau dhamma. Tidak selamanya, bisa, terkadang bisa dhamma, terkadang bisa fathah, terkadang bisa kasrah, atau terkadang bisa rafa, terkadang bisa nasab, terkadang bisa jar. Tergantung kedudukan dia di dalam kalimat. Kedudukan dalam kalimat. Nah, kalau dia sebagai mubtada, mubtada itu subjek, hukumnya marfu. Berarti dia harus dibaca salasu. Contohnya dalam kitab ini, indi salasu mi'ati. Salasu mi'ati. Indi. Mana indi? Saya punya 300. Salasu mi'ati. Naam, salasu mi'ati. Kenapa enggak ditanwinkan? Karena digabung dengan kata lain supaya jelas kata mi'ah ini. 300 apa? 300 mi'ati riyalin. Nah, 300 riyalin. Nah, ini tidak tanwin karena menjadi mudhaf bagi kata rial. Sebagaimana di sini tidak bertanwin karena dia mudhaf bagi kata mi'ah. Mi'ah tidak boleh bertanwin karena sebagai mudhaf bagi kata rial. Jadi indi salasu mi'ati rial, saya memiliki 300 rial. Nah, ini kenapa dia marfu? Karena dia kata pertama ini, karena dua kata ini berasal dua kata. Ini sebagai apa? Sebagai mubtada subjek. Tapi mubtadanya diakhirkan. Mana khabarnya? Indi. Khabar itu predikatnya indi. Saya punya bimana li. Indi bimana li. Saya memiliki atau saya mempunyai. Saya mempunyai 300 rial. Nah, ini dia marfu. Bisakah dia mansub? Bisa. Maka hasaba mauqi'i fil jumlah. Menurut kedudukan dalam kalimat. Di sini dia sebagai subjek, ya. Kita lihat sebagai objek. Nah, sebagaimana di sini uridu. Mana uridu? Saya mau. Nah, uridu, saya mau 300 rial. Salah. Mi'ati rialin. Nah, sekarang timbul salasanya. Ini salasa atau salasu? Salasa. Salasa mi'ati. Salasa. Kenapa salasa? Kenapa enggak salasu di sini? Nah, ini sebagai apa? Objek. Maf'ul bi atau penderita. Saya ingin atau saya mau. Mau apa? 300. Berarti sesuatu yang dimaukan itu adalah objek. Nah, makanya mansub alam tunasbi fathah. Terus bisakah kasrah? Bisa. Contohnya di sini, ikra fadl ya Ustaz Ihsan. Apa katanya? Ishtaraitu. Naam, ishtaraitu, saya membeli. Ishtaraitu. هذه الساعة. نعم. مثلا اشتريت الكتابة. بثلاث. نعم. saya membeli kitab ini. نعم. berapa harganya? بثلاث. بثلاث. نعم. بثلاث مئتي. مئتي ريالين. Nah, ini bisalasi. Di sini si, bukan bisalasa. Kenapa si? Karena ada huruf ba, huruf jar, disebut huruf jar nama. Makanya bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata isim majrur. Tanda jar kasrah karena ada ba di depan bismi. Demikian juga bisalasi. Jadi kesimpulannya adalah, jadi kata salasu mi'ah terdiri dari dua kata. Mi'atinnya, mi'ahnya tetap dia sebagai majrur karena dia sebagai mudhaf ilai bagi kata salas. Adapun kata salasnya sesuai kedudukan dalam kalimat, bisa terkadang dia marfu, bisa terkadang dia mansub bil fathah atau majrur bil kasrah. Baik. Baik, itulah kita lihat kembali dalam kitab ini. Baik, fadal ya akhul karim, ikra. Aini isat? Enam, rakam. Baik, tadi berrabi wal ishrin. Ikra marah saniya. fi salati mi'ati. Naam, safa at-tasi'a wa thalathin. Tasi'a wa thalathin. Halaman 39. Afwan, tajadidan. Naam. Baik. Naam. Fi salasami fi salasi mi'atin lafzi mi'ah majrurun. Naam, lafzu mi'ah majrurun. Majrurun bil idafati. Bil idafati. Jadi kata-kata lafzu mi'ah, kata mi'ah salasu mi'atin, tin itu majrur dengan idafah, disebabkan idafah. Yaitu apa? Penggabungan kata. Jadi majrur. Tanda jarnya apa? Kasrah. Tin. Naam. Baik, amma amma salas fayu'rabu. Fayu'rabu bihasbil amili. Bihasabil amili. Bihasabil amili. Ya. Adapun kata salas, dia di-i'rab. Di-i'rab sesuai dengan amil yang masuk. Sesuai amil. Ya. Nahwa. Contoh, nahu. Oh, nahu. Indi salasa mi'ati riyalin. Unzur jahidan. Oh, enam. Indi. Indi salasu mi'atin. Indi salasu mi'ati riyalin. Naam, indi salasu mi'ati riyalin. Baik, huna. Huna salasu marfu'un li'annahu mubtada'un. Naam, kata-kata salasu di sini dia marfu', tanda rafaknya dhamma. Kenapa? Li'annahu mubtada', karena dia sebagai mubtada', yaitu subjek. Ya. Predikatnya indi atau pelengkap. Ya. Ba. Uridu salasa mi'ati riyalin. Ya. Huna salasa mansubun li'annahu maf'ulun bihi. Naam. Sedangkan uridu salasa, huna salasa, huna mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah. Fathah. Salasa. Salasa mi'ati. Li'annahu, kenapa? Li'annahu maf'ulun bihi. Naam. Karena dia objek. Jim. Ishtaraitu hadhihi sa'ata bi 300 riyalin. Naam. Huna salasi majrurun bil ba'i. Naam, di sini salas itu majrur, tanda jarnya kasrah. Kasrah salasi. Majrur dengan apa? Disebabkan oleh ba yang masuk. Bi. Ini katakan amil. Terus Iqra. Wa mislu salasi mi'atin akhwatuha arba'u mi'atin wa khamsu mi'atin ilatis imi'atin. Nah, contoh 300. Nah, contoh lafaz 300 akhwatuha dan saudara-saudaranya apa? Arba'u mi'ah wa khamsu mi'ah ilatis imi'ah. Artinya akhwatuha, saudara-saudaranya yang lain, maksud saudara di sini adalah lafaz yang sama seperti ini, yaitu arba'u mi'ah, khamsu mi'ah, sampai itu semia, sama seperti salasu mi'ah. Hukumnya, kedudukannya sama. Arba'u mi'ah, khamsu mi'ah, sittu mi'ah, apa lagi? Sabu'u mi'ah, samaniyat. Naam, samani mi'ah, samani mi'ah. Kemudian ya, tis umiyah. Naam, sama kedudukan salas umiyah. Baik, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Naam. Baik, kita berikan kesempatan kepada para pendengar dan para pemirsa TV Raja. Fadhal Ustaz Ihsan. Baik, pemirsa TV Raja, pendengar Radio Raja, kita berikan kesempatan bagi Anda setelah menyimak beberapa kaidah yang tadi disebutkan oleh Ustaz Mas'ud. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk mencoba menerapkan dalam membaca di latihan ke-24. Silakan di 0218236543. Kami persilahkan, dan bagi Anda yang baru bergabung, Anda bisa membuka di halaman 39 dan 40. Baik, kita angkat satu telepon yang pertama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Fatimah di Bekasi. Ahlanya Umu Fatimah. Naam, tafadhali ya Umu Fatimah. Naam, yang mana Ustaz? Yang Iqra. Naam. Iqra'il adad fi mayali qira'atan sahihatan. Naam. Naam. Iqra'il adad fi mayali qira'atan sahihatan. Sahihatan. Naam, Ustaz. Coba terjemahkan dulu. Iya. Basalah a'dad bilangan pada yang berikut ini. Jadi bacalah bilangan yang berikut ini dengan bacaan. Bacaan yang baik. Nah, bacaan yang benar. Yang benar, benar. Ya. Wahid fi hadzal kitabi 500 safhatin qara'tu minha 400 safhatin. Nah. Ulang kembali? Fi hadzal kitabi 500 safhatin qara'tu minha 400 safhatin. Baik, ana sa'aktub. Naam. Nah, entar ini lah boh. Fi hadzal kitab apa? 500. Naam. Khamsu 500. Safhatin. Iya. Terus? Qara'tu. Naam. Baik. Terus? Min qara'tu minha 400. Naam. Safhatin. خلاص. طيب. نعم. اقرأي مرة ثانية. في هذا الكتاب. كتابي. 500. خمسو. نعم. خمسو. خمسو. طيب. ثم. صفحتين. 500. 500. صفحتين. صفحتين. نعم سعد. طيب ثم. قرأت منها أربعة. قرأت منها أربعة. 400. 200. صفحتين. صفحتين. نعم. Baik, apa artinya dulu? Di dalam kitab ini terdapat 5 lembar Ustaz ya. 400-nya ada. 500 lembar. 500 lembar. Halaman. Halaman. Saya membaca darinya 400 halaman. Iya, saya membaca 400 halaman. Halaman. Baik, terjemahannya bagus. Baik, kita lihat dulu. So, kita lihat dari sisi kaedahnya. Apakah benar ini kaedahnya? Iya. Kita uji kebenarannya. Nanti Ummu Fatimah kalau ketika baca kitab supaya bacaannya benar. Kan suruh baca benar ini kan? Qira'ah sahihah. Nah, Ustaz. Kemarin enggak ikut sepekan jadi agak deg-degan Ustaz kalau kelewat sendiri. Baik, enggak perlu deg-degan. Baik, kita lihat fi hadzal kitab ya akhul karim. Hal hadza sahih? Tayy ana as'alukum. كتابي كل نعم كله يعني هل هذا صحيح 100% شاك سر. انت شاك ها متحير في خطا في خطا ada yang memberitahukan bahwa ini salah. Kita lihat cek satu persatu fi hadzal kitabi. Kitabi betul sahih. Kenapa benar? Kena badal daripada kata hadza. Hadza di sini menempati tempat majrur. Kena ada fi. Karena dia kata mabni kan? Menempati pajar. Berarti ini majrur. Berarti ini sebagai badal harus majrur juga. Sahih. Fi hadzal kitabi. Baik, khamsu. Kenapa khamsu dibaca? Dia sebagai itu Ustaz, mubtada Ustaz ya. Mubtada, subjek, mubtada. Mana khabarnya? Lengkapnya. Khabarnya itu dalam bentuk syibul jumlah Ustaz. Mana syibul jumlahnya? Ya fi hadzal kitab. Fi hadzal kitab, betul. Inilah khabarnya, pelengkap. Cuma khabarnya atau pelengkapnya didulukan. Nah. Jadi di dalam kitab ini ada 500 halaman. Nah. Baik, khamsu betul. Ini sebagai mubtada. Nah. Mubtada hukumnya marfu. Nah. Berarti ini benar bacaannya. Nah. Terus qara'tu minha. Lah. Belum selesai ini, belum sampai sampai sini. Iya. Nah. Khamsu mi'atin. Terus mi'atinnya betul majrur ini? Nah. Safhatin. Khamsu mi'atin. Mi'atinnya majrurnya betul kan? Diajar kena sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Terus, taib samhatin? Kata safhanya. Safhatin. Sebagai apa di sini? itu Ustaz ya, apa namanya naat Ustaz ya? Naat? Naat itu kan kata sifat. Safha halaman safha, bukan kata sifat. Bukan ya Ustaz. Iya bukan. Kelewat Ustaz kemarin makanya enggak tahu Ustaz. Enggak, tadi kan sudah ada contoh tadi. Iya. Khamsu mi'ati riyalin. Khamsu riyalin. Khamsu mi'ati. Ini kan khamsu mi'ati riyalin. Kenapa riyalin sini? Ini mudhaf kan? Mudhaf ilaih. Nah. Mutaf, ini mutaf, ini mi'ati ini kenapa dia jar? Nah. Dia sebagai mudafun ilaihi. Bagi kata khamsu, khamsunya mudaf, ini khamsunya sebagai apa? Dia mudaf, arti mudaf yang digabung. Ya. Nah. Ini mudaf digabung kepada ketuk mi'ah. Nah, ini mi'ah ini apa? Sebagai mudhaf ilaih. Lalu kata mi'ah digabung kepada riyal. Maka mi'ah ini sekali pertama dia mudhaf ilaih, dipandang dari sisi apa? Khamsu. Kemudian dia kembali dia menjadi mudhaf. Ini apa? Menang diidhafakan kepada kata riyal. Nah, ini idhafah ke sini. Ini idhafah ke sini. Ini menjadi mudhaf ilaih. Mudhafun ilaihi. Kurangi makna dafan. Jadi khamsu mi'ati safhatin gitu. Nah, karena mudhaf hukumnya tidak boleh bertanwin kan? Enggak boleh baca khamsun, khamsu. Demikian juga ini, enggak boleh baca mi'atin. Nah, Ustaz. Dia kan di mudhaf kepada riyal. Nah, Ustaz. Ada wal khata. Di sini salahnya. Khamsu mi'ati safhatin. Nah, Ustaz, ya. Iya, demikian juga di sini ya, kita lihat qara'tu minha arba'a, betul? Kenapa arba'a? Mansub Ustaz maf'ulun bi. Maf'ul pada qara'tu. Nah, Ustaz. Kemudian di sini kesalahan. Iya, Ustaz. Tidak boleh bertanwin ya, karena ya, dia ya, digabung kepada kata nah, safhatin. Iya. Iya, iya. Baru paham. Nah, paham teh? Paham. Baik, nah, coba Ustaz. Saya coba terjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, saya mempunyai 600 ribu rupiah. Indi. Nah. Sab'u mi'ati rubiyatin. Indi. Sab'u mi'ati rubiyatin. Hah? Tadi berapa tadi? 600 ribu, ribunya 600 atau juta ratus? 600 atau 700? Situ. Indi situ miati alafin. Alfin rubiyatin. Saya punya 600 ribu rupiah. Indi situ miatin indi situ mi'atin situ mi'ati alfin rubiyatin. Situ mi'ati alfin rubiyatin. Alfin rubiyatin. Rubiyatin. Nah, ya kan terjebak lagi tadi kan. jadi nah, tetap gabung ke situ lagi Ustaz ya. Ini makanya kira-kira ada berapa kesalahan di sini nih? Hah? Nah, ada dua kesalahan. Hadza khata. Nah, Ustaz. Fi khata. Nah, Ustaz. Kalau set situnya betul, ini mubtada, dia kata indi. Kemudian mi'atinya betul, mudhaf ilaih, dia tidak bertanwin betul. Nah. Karena kenapa enggak bertanwin? Dia akan digabungkan kepada alaf. Nah, kata alafnya kenapa dia tidak bertanwin juga? Apakah dijamakkan dia? Afwan, apakah betul dijamak di mufradkan atau dijamakkan? Kalau ribuan itu mufrad, ya Ustaz, tidak jamak Ustaz. Tidak jamak, sahih. Kenapa? Kaidah yang ini 100 dan 1000 apa kaidahnya? Majrur, mufrad majrur. Berarti ini betul. Nah, kita lihat ada berapa kesalahan, dua atau satu nih. Jadi indi situ mi'ati, mi'ati alfi. Oh, rubiati juga Ustaz ya. Alfi, di sini kesalahannya. Oh, iya, jadi enggak tanwin. Nah, kenapa enggak bertanwin? Karena dia sebagai mudhaf ilaih juga Ustaz. Bukan mudhaf ilaih, mudhaf. Mudhaf. Mudhaf kepada rubiyah. Iya. Mudhaf afan. Mudhaf kepada, sebagaimana situ digabung kepada mi'ah. Nah, Ustaz. Tidak boleh bertanwin mi'ahnya. Kenapa? Ini majrur dia. Nah. Ini situnya enggak boleh bertanwin karena digabung kepada mi'ah. Mi'ahnya digabung kepada alf, tidak boleh mi'ahnya bertanwin, sama seperti ini. Kemudian alfinya tidak boleh bertanwin. Kenapa? Karena digabung kepada rubiyah. Nah, rubiyahnya baru bertanwin. Bertanwin karena tidak ada kata lagi. Nah. Jadi indi situ mi'ati alfi rubiyatin. Nah, ini harus perlu diketahui secara jeli. Iya. Iya, Ustaz. Baik. Syukran. Afan, terakhir Ustaz atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pada Ummu Fatimah di Bekasi, barakallahu fiik, dan semoga bisa mendapatkan kaidah yang baru dan juga dihafalkan kembali Ummu. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan untuk penelpon yang berikutnya, masih di latihan yang ke-24. Silakan Anda bisa membaca di nomor yang kedua. Baik, di 0218236543. Silakan. Halo. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu. Umabillah. Solo. Naam. Barakallahu fiik Umu. Silakan. Fiik barakallahu. Baik, tafadhali ya Umu Abdullah, rakam 2. Ya. Di TV-nya. TV-nya diambil ya, Ustaz. Oh iya. Saya enggak ada. Baik, nah bisa lihat? Iya. Kelas? Rakam 9. Nah, sudah itu ditampilkan itu? Iya. Nah. Isnani. Nah, rakam Isnin. Isnin. Samanu. Samanu. Iya. Itu tazkirah. Tadkirah. Nah, samanu tadkirah. Ya. Samanu tadkirah bis umiati dularin. Baik. Masya Allah, kita lihat ini. Iya. Iya. Iya. Samanu tadkirah. Baik, sama nut tazkirah. Berapa? Tis-o. Ati dolarin. Iya. Coba baca sekali lagi, kita bariskan. Sama nut. Sama nut. Sama nut tazkirati. Tazkirati. Ismu dularin. Mi'ati? Mi'ati dularin. Dularin. Kita lihat benar enggak bacaan ini. Baik. Samanu, kenapa dibaca samanu? Ini khabar, Ustaz. Khabar? Khabar. Pelengkap, mana mubtada'nya? Ismu. Ismu. Nah, ini salah. Justru samanu ini mubtada. Mubtada. Iya, samanu mubtada. Yang khabar itu didulukan kalau dia jar majur atau dzaraf. Nah, ini yang mubtada. Samanu ini yang mubtada subjek. Betul, samanu dibaca karena dia mubtada. Terus at-tadhkirati mudhaf ilaih. Hukumnya majrur, iya. Majrur. Terus tis'u khabar. Ahsan. Khabar. Lengkap. Mi'atinya betul? Mudhaf ilaih. Kenapa enggak ditanwinkan? Tinnya sebagai mudhaf. Mudhaf dari dolar. Mudhaf kepada dolar. Betul, dulai. Maka enggak bertanwinkan. Hadza sahih. Naam. Masya Allah. Mumtaz ya Umu. Mumtaz. Barakallahu fiik. Nafik barakallah. Saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ummu Abdillah di Solo. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Abdillah, masih tersisa 3 nomor di latihan ke-24 ini. Anda bisa menghubungi di 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Ummu, di mana? Muhanif, Bekasi. Silahkan ya Ummu Hanif. Salasah. Tapi ikra nam. Nam. Rakam salasah. Istaraitu haba siwara bisab'i mi'ati junaihin. Jayid. Nam. Saya telah membeli gelang ini dengan harga 700 junaih. Nam. Junaih itu apa ya? Enggak ngerti Ustaz, apa ya junaih ya? Hah? Uang Mesir, pon. Oh, pon. Iya. Iya, yeah. Junaih itu pon. Junaih Mesri. Bisa bi'imiati junaihin dengan 700 pon. Iya, yeah, 700 pon. Nah. Jadi junaih itu pon. Ya tergantung kalau Mesir, junaih Mesri. Mesriin. Taib istaraitu hadha siwara bi 700 junaihin. Baik, kita lihat grammarnya. Kedudukannya ishtaraitu hadha siwara. Berapa siwara? Ishtaraitu fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Hadha maf'ul bi siwara badal. Badal pada hadha. Baik, maka dia mansub. Bi sab'i majrur. Jar sab'i majrur karena ada bi. Naam. Mi'ati mudaf ilaih. Iya. Juga sebagai mudaf dari junaihin mudaf ilaih. Iya. Jadi mi'atinya tidak di tidak tanwin. Ditanwinkan. Nah. Taib jayid. Ahsan. Taib ar-rabi'. Ar-rabi'. Yadrusu fi hadhil kuliyati bi 600 talib. Iqra' unzuri jayidan. Yadrusu fi hadhil kuliyati 600 talibin. Naam, yadrusu fi hadhil kulliyati 600 talibin. Lahza, karena ini ada ini dalam bentuk jumlah fi'liyah, perlu tulis. Ya. Yadrusu fi hadhil kulliyati 600 talibin. يدرس في هذه الكلية 600 طيب kenapa dibaca situ fa'il dari yadrusu ahsan ini fa'il mana fa'il pelaku dia yang melakukan perbuatan artinya yang belajar itu siapa ini yadrusu belajar ini fa'il pada kata yadrus setiap kata kerja atau fi'il harus ada fa'il pelaku nah yadrus sedang belajar jadi belajar di fakultas ini 600 mahasiswa jadi situ dibaca situ kena fa'il pada yadrus jayid nah mi'atinya kasrah mudhaf ilaih dan tidak boleh bertanwin karena dia mudhaf kepada kata talibin sahih. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu syukran jazakallahu afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair Ummu Fatimah. Dan kita berikan kesempatan satu penelpon kembali di 021-823-6543. Ada nomor yang terakhir nomor 5, silakan. Baik, halo. Silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil li Abdul Wahid, Naam, Ustaz. Ahlan, kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair, Ustaz. Wa kaifa halukum, Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Baik, iqra ya Abdul Wahid. Al-Khamis. Naam, al-Khamis. Jitu ila al-Madinatil Munawwarati ama 400 wa alfin. Al-Hijrati, Ustaz. Al-Hijrah. Naam. Ama lil hijrati ya. Baik. Tahun berapa? Ama arba'i mi'atin wa alfin lil hijrati. Kita lihat benar enggak? Jadi jitu ila al-madinatil munawwarati ama arba'in. Arba'in. Terus? Mi'atin. Mi'atin, bertanwin. Naam, Ustaz. Terus? Wa alfin. Wa alfin. Lil hijrati. Lil hijrati. Baik, jitu ila al-madinati. Betul Madinah? Ila al-madinati? Ila al-madinati. Iya. Betul? Betul. Al-yakin? Betul yakin? Kenapa Madinati kasrah ini? Karena ilah, Ustaz. Ada ilah huruf jar. Baik. Al-munawwarah, betul munawwarati? Betul, Ustaz. Betul. Kenapa munawwarati? Na'at min. Na'at Madinah. Daripada? Na'at dari, untuk kata Madinah. Madinah. Baik. Kota yang bercahaya. Baik, kemudian kata ini apa? Ha? Ama. Ama. Fathah. Betul ini ama? Ama atau amu? Atau ami? Ama, Ustaz. Ama, kenapa ama? Mansub? Maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Jitu. Jitu itu kata kerja, enggak ada objeknya tuh. Saya telah datang. Berbeda kalau saya mendatangkan. Iya, kalau mendatangkan mesti ada objeknya. Ada sesuatu yang didatangkan. Ini saya datang. Saya datang atau saya tiba? Enggak ada maf'ulnya. Ini kenapa dia mansub? Dorof. Ini, ah? Dorof. Ahsanta, barakallahu fi. Dorof, arti dorof? Keterangan. Keterangan waktu. Iya, keterangan waktu. Nah. Keterangan waktu, di sini ada hijrahnya. Keterangan waktu. Jahid, dorof hukumnya mansub. Taib ama. Kenapa enggak ditanwinkan aman? Karena sebagai mudhof. Mudhaf digabung kepada kata arba'in. Arba'in, maka enggak bertanwin. Arba'innya kenapa majrur? Karena mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah. Betul. Kenapa enggak ditanwinkan ainya? Karena sebagai mudhaf daripada mi'atin. Dia betul diidhafakan kepada kata mi'atin. Mi'ati. Betul. Tin. Tin. Nah. Terus alfin wa alfin. Alfinnya? Wa alfin. Kenapa kasrah? Ataf. Ataf. Nah, dihubungkan kepada kata mi'atin. Mi'ah. Karena mi'ahnya ini majrur, maka yang diatafkan juga man? Majrur. Ahsanta lil hijrati. Barakallahu fik ya Abu Wahid. Fika barakallahu ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair. Akhwani al-karim Abdul Wahid. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Baik, nah itulah kesimpulannya beberapa contoh penggunaan kata 300 sampai 900. Nah, yaitu dua kata digabungkan, satuannya gabung kepada ratusannya, jadi 300, 400, 500 sampai 900. Ya, ratusannya itu hukumnya kasrah kada sebagai mudhaf ilaih bagi kata adat tiganya, empat dan sebagainya, sedangkan kata satuannya tiga, empat, lima sampai sembilan, dia sesuai kedudukan dalam kalimat. Ya. Kalau dia mubtada, hukumnya marfu, maka dia marfu. Kalau mansub, dia mansub. Kalau majrur, ke majrur. Tapi ini bisa dikembangkan untuk lebih lebih apa? Lebih menguasai dan supaya hal ini tidak mudah untuk dilupakan. Baik, mungkin kita cukupkan ini ya. Ya. Sebelum kita masuk ke latihan ya, berikutnya ada SMS. Baik, tafadhol. Mungkin ya, ada. Kait dengan tidak ya, yang di latihan ke-24. Mm-hmm. Di sini ada pendengar kita yang menyampaikan khamsumi'atin. Baik. Boleh disambung atau tidak pertanyaan seperti itu? Khamsumi'atin. Nah, khamsumi'atin. Ya, boleh. Sama seperti salasumi'atri. Jadi khamsalasumi'ah, khamsumi'ah, jadi penulisannya, jadi ini, jadi khamsu, ini khamsumi'ah, iya, kata mi'ah pun boleh ditulis, asli begini, mi'ah, ini hanya penulisan, mi'ah, mi'atin, makanya dalam beberapa kitab kita akan temui tulisan mi'ahnya begini. Ya, ini kan bahwa boleh tulis begini, boleh begini. Tapi umumnya ditulis mi'ahnya pakai alif. Bukan berarti apa di baris fathah, enggak. Ini tetap kasrah mi'ah. Itu hanya penulisan. penulisan kata. Nah, dan dipisah juga boleh. Tapi sekata-kata tadi umumnya dia disambung menjadi satu kata. Umumnya disambung. Nah, kenapa ini? Karena sin bisa disambung dengan mim. Umumnya begitu. Ya. Baik, demikian. Ya. Bagi pendengar yang bertanya dan satu lagi kami angkat, disebutkan bihasabil amil. Apa makna al-amil? So. Amil itu adalah yang asal makna amil itu yang mengerjain. Amil yang melakukan. Amil yang berbuat. Biar lebih jelas kita bikin contoh, ya. Iya. Contoh yang sederhana saja. Allahu ghafurun. Allahu ghafurun. Iya. Ini lafzul jalalah sebagai mubtada, ghafurun sebagai khabar. Hukumnya mubtada hukumnya marfu, tarafnya dhammah di sini, dan khabar juga hukumnya marfu dan tarafnya di sini apa? Dhammah. Nah, sekarang ada inna. Bagaimana Allah ini? Lafaz Allah. Berubah dia. Ha? Inna Allah ghafurun. Dia berubah. Nah, kenapa berubah? Karena ada amil yang masuk. Ini kata amil. Ini di antara amil itu inna. Inna termasuk amil. Artinya yang melakukan perubahan. Jadi amil itu arti amil itu yang bekerja. Nah, dialah yang melakukan lafaz Allah ini menjadi mansub. Yang tadinya dia marfu, tarafnya dhamma, sekarang menjadi mansub. Nah, kenapa dia mansub? Karena ada amil. Ada amil inna di sini yang masuk. Nah. Sekarang kita amil itu bermacam-macam. Ya, ada kana. Masuk kana. Bagaimana lafaz Allah? Tidak lagi apa? Tidak lagi dia mansub tadi, kalau tadi mansub dia marfu. Kana Allahu ghafuran. Silakan, Al-Qur'an itu banyak sekali wa kana Allahu ghafuran. Nah. Nah, ini dia marfu. Ini marfu bukan dia marfu seperti ini. Kalau ini marfu karena dia ibtidak. Dia permulaan. Karena setiap isim yang di awal sebagai subjek dia mesti marfu. Ya, dia marfu karena ibtida. Di sini marfu kenapa? Karena ada amil yang masuk. Ini kana. Makanya ini marfu karena kana. Bukan karena di awal, karena kana yang masuk. Kana ini katakan amil. Nah, ini isim kana dia marfu. Nah, ghafuran. Nah, kenapa kok bisa ghafuran? Yang tadinya ghafurun kok bisa ghafuran? Karena ada amil, yaitu amil kana. Karena kana ini apa kerjanya? Dia merubah kalimat. Merubah kalimat. Yaitu, dia masuk kepada jumlah ismiyah daripada subjek dan predikat, yang subjeknya dia harus menjadi isim kana, yaitu mubtada menjadi isim kana, kemudian khabar mubtada pelengkap menjadi khabar kana. Khabar kana mansub, bukan marfu. Nah, yang tadinya marfu menjadi mansub. Ini dikatakan amil. Nah, jadi amil bermacam-macam. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Baik, demikian bagi Anda yang bertanya terkait dengan pertanyaan makna amil. Itu. Ya, kita lihat mungkin sedikit kita lihat kembali bihasabil amil nahwu contoh indi salasu mi'ati riyalin. Di sini salasu karena dia sebagai mubtada. Nah, sebagai mubtada kita lihat contoh yang kedua. Uridu salasa. Kok jadi salasa? Ada amil di situ. Amilnya adalah fi'il, kata kerja uridu. Ada fi'il, yaitu uridu. Fi'il di sini urid, ada fi'il yang membutuhkan objek. Jadi saya mau atau saya ingin. Saya menginginkan. Nah, ya Jadi menginginkan itu adalah kata kerja, fa'ilnya adalah saya, pelaku yang ada dalam kata kerja di situ makna ana, sedangkan yang diinginkan adalah salasami'ah, 300. Nah, maka kata salasa berubah, yang tadinya salasu menjadi salasa. Nah, kenapa salasa? Karena di sini ada amil yang masuk, makanya katakan apa? Sesuai amil yang ada. Di sini dia sebagai objek, maka dia mansub. Kita lihat contoh yang ketiga, jim misalasi. Di sini kasrah. Kenapa kasrah? Sesuai amil yang masuk. Amil yang ada di sini. Apa amil yang ada di sini? Ada huruf jar. Sedangkan huruf jar tugas dia adalah menjarkan isim atau mengkasrah, simpelnya bagi pemula, mengkasrahkan isim di bawahnya, di depannya. Makanya baca bisalasi, bisalasi miati. Nah, itulah tiga perubahan. Dia berubah sesuai dengan amil yang ada dalam kalimat. Fadhal salisan. Baik, demikian bagian yang pertanyaan terkait dengan dua pertanyaan tadi, amil dan juga penulisan salasumi'ah, khamsumi'ah yang bisa digabungkan dan dipisah. Kita lanjutkan kembali satu latihan berikutnya di latihan ke-25. Ya. Nah, pada akhir. Alhamdulillah. Ya, dar. Ta'ala na'ti ila at-tadribul khamis wal 20 huwa at-tadrib al-akhir, latihan yang terakhir. Baik, tafadhal ya akhul karim, iqra. Al-yahudu ismu jinsin jam'iyun. Wasmul jinsil jam'iyu huwa alladhi yufarriqu bainahu wa baina wahidihi bil ya'i aw bit ta'i. Baik. Al-yahudu, jadi ini sekarang kata-kata, ada lafaz atau kata al-yahud ini. Kata al-yahud ini ismu jinsin jam'iyun. Wasmul jinsil jam'iyu huwa alladhi yufraku bainahu wa baina wahidihi bil ya au bit ta. Sebelum kita terjemahkan, saya ingin bertanya terlebih dulu dari sisi kaedah di sini, yaitu saya ingin tanya kata jam'iyun, apakah benar dibaca jam'iyun atau jam'iyin? Ini kan bisa saja salah cetak kan? Oh iya. Ya, harus teliti. Naam, Ustaz. Apa yang naam? Hal hadha sahih ni jam'iyun ismu jinsin jam'iyun atau ismu jinsin jam'iyin? Hah? Fadal, la tadri. Ya, mungkin kita lemparkan kepada pemirsa ini dan para pendengar TV Raja ini. Baik, fadal. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa TV Raja. Satu kata dari kata jam'ayun, apakah sahih harakatnya, dhamma atau kasrah atau mungkin fathah? Iya, betul. Baik, di 021-823-6543. Silakan Anda bisa kemukakan alasannya mengapa dhamma atau kasrah atau yang lainnya, silakan di 021-823-6543. Fadhal. Dari latihan yang ke-25, perkataan mu'alif atau penulis kitab ini, al-yahud ismu jinsin jam'ayun, apakah jam'iyun sahih atau tidak, atau dengan harokat yang berbeda? Silakan. Ya, halo. Silakan. Halo. Halo. Halo, Nam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Silakan Pak, sudah masuk. Dengan siapa, di mana? Sutopo. Pak Sutopo. Baik, di mana Pak? Iya. Riau? Di Jawa Timur. Ah, Jawa Timur. Jawa Timur. Silakan Pak. Baik, iya. Silakan. Jelas pertanyaannya? Tau awal, ikhra awalan. Coba baca dulu. Ada kitabnya? Tidak ada. Kita mendengar dari radio ini. Baik. Baik, atas. Bapak ada bukunya, Bapak? Ada bukunya? Saya mohon maaf, mungkin maaf. Ya, bagi Bapak yang belum memiliki bukunya mungkin agak kesulitan untuk sementara mungkin mendengar dulu Pak ya. Dan bagi Anda yang mungkin belum memiliki buku tapi memiliki akses untuk melihat via TV Roja, kami akan tampilkan di layar televisi Anda Latihan yang ke-25. Ya, ada kata perintahnya, silakan Anda bisa membaca kembali secara tepat. Dan kata jam'iyun, apa kedudukan dan jabatannya dalam kalimat tersebut, silakan. 0218236543. Kita terima kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Taib. Kita berikan kesempatan kembali, mohon maaf terputus, di 0218236543. Ya, silakan. Atau yang sudah menelpon tadi, kita berikan kesempatan kembali. Ya, halo. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abu Inayah ini. Di mana Abu Inayah? Di Palu, Sulawesi Tengah. Baik, ahlan ya Abu, silakan. Iya. Iya, sahih Ustaz, jam'iyun Ustaz. Baik, sahih jam'iyun. Naam. Baik. Sebagai apa dia? Na'at li isim Ustaz. Na'at li isim. Bisa enggak na'at bagi jinsin? Jam'iyun dibaca. La, Ustaz. La, kenapa? Al-makna ya tagayyar ya. Ahsan, ya. Maknanya enggak masuk. Nah. Jadi bukan berubah, cuma maknanya enggak masuk. Karena yang jamak di sini bukan jenisnya, jamaknya adalah isimnya. Sahih, barakallahu fik. Barakallahu fik ya, Bunaya. Ini mirip dengan kata jam'u mudzakkarin salimun. Naam, salimun, bukan salimin. Ya. Jadi jam'u mudzakkarin salimun. Ya, ada sebagian terkadang mahasiswa bacaannya salah. Jam'u mudzakkarin salimin dibaca. Ya, salimin itu adalah apa itu salimin? Beraturan, beraturan bahasa Indonesianya. Nah. Sudah dengan sejak grammar atau bahasa kita itu beraturan. Jadi jamak beraturan untuk laki-laki. Jadi yang beraturan itu bukan laki-lakinya tapi jamaknya yang beraturan. Nah, demikian juga ini. Yang jamak bukan jenis, tapi yang jamak ada isim. Jadi isim jamak. Jadi ismu jinsin jam'iyun. Baik. Entes. Terputus ya? Putus. Sudahlah. Tawassal. Kalau baca lagi, akhi. Baik, ikhra, fadal ya. Lanjutkan. Ismu jinsi jam'i. Ayat marthani al-yahudu. Al-yahudu ismu jinsin jam'iyun. Wasmul jinsi al-jam'iyu huwalladhi yufraqu bainahu wa bainal wa baina wahidihi bil ya'i wa bi au bitai au bitai. Baik. Coba terjemahkan. Al yahud. Ya. Nama jenis jamak. Maksud kata al yahud ini adalah nama ismu jinsin. Nama jenis jamak. Jamak jenis jamak. Maksudnya apa nama jenis jamak ini? Itu ismu jinsin, isim jenis. Isim jenis. Iya. Jadi ada sebagian kata menunjukkan apa? Jenis. Jenis. Ya, contoh al-yahud itu termasuk isim jenis. Seperti al-insan. Al-insan itu apa? Isim jenis. Jadi kalau kata al-insan berarti apa? Jenis manusia. Hewan enggak masuk. Nah. Namun juga al-hayawan itu isim jenis. Manusia enggak masuk. Tumbuh-tumbuhan enggak masuk. Nah, ini katakan isim, isim apa? Isim jenis. Iya. Yeah. Jadi isim menunjukkan apa? Jenis bagi sesuatu. Nah, demikian al-yahud, ini isim jenis. Berarti apa? Maksud al-yahud adalah ya Yahudi, orang Yahudi. Ya. Yang bukan Yahudi enggak masuk. Jadi jenis Yahudi. Jadi ismul jin, ismu jinsin. Isim jenis. Ya, Yahud ini adalah isim jenis. Tapi apa? Jam'iyun. Dia itu jamak. Dia itu apa? Jamak. Jadi al-Yahud, makanya orang Yahudi, bukan satu orang. Al-Yahud, bangsa Yahudi. Jadi isim jenis jam'iyun yang berupa apa? Plural ya. Jamak. Ya, atau bentuk jamak. Terus lanjutkan. Wasmul jinsil jam'iyu. Nah. Dan isim jenis jamak. Yang jamak huwalladzi. Huwalladzi. Dia adalah yufraqu bainahu. Yang dipisahkan. Dibedakan. Dibedakan. Naam. Bainahu wa baina wahidi bil ya. Naam. Di antaranya dan di antara yang lainnya dengan ya. Mana yang lainnya? Jangan salah arti. Nah, salah, nanti salah apa? pemahaman ke mana-mana nanti nih. Lazim Ustaz. Iya, ati wahid. Tunggal. Tunggal. Wahid oh, itu kan tunggal. Satu. Tunggal, tunggal. Iya. Maksudnya adalah isim jenis yang jamak, dialah yang dibedakan antaranya dan di antara tunggalnya dengan ya atau dengan ta. Jadi kalau isim jenis yang jamak untuk menunjukkan dia plural, apa untuk menunjukkan dia apa? Single bahasanya. Atau tunggal itu dengan ya atau dengan ta. Nah, dengan ta atau dengan ya. Contoh, kita lihat di sini. Dan mungkin kita beri kesempatan pada yang lain. Nah, fadal, Ustaz Ihsan. Baik, pendengar dan pemirsa TV Roja, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk ikut serta untuk membaca di latihan yang ke-25. Silakan di 0218236543. Kata perintah sudah disebutkan tadi, kita berikan kesempatan untuk kata berikutnya, amsilatul ifradi. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. Ummu dengan siapa di mana? Amsilatul ifradi bil ya'i. Ummu Fawaz ini? Naam. Baik, ahlan, silakan. Naam, tafadhali Ummu Fawaz. Naam. Amsilatul ifradi bil ya'i. Yahudun yahudiyun. Naam. Arabun arabiyun. Rumun rumiyun. Turkun turkiyun. Inkilizun inkiliziyun. Iya. Nah, jadi amsilatul ifradi bil ya'i, terjemahkan? Contoh-contoh tunggal dengan ya. Iya. Yahudun menjadi yahudiyun. Naam. Yahudiyun, satu orang Yahudi. Nah, jadi Yahudi adalah seorang Yahudi. Iya. Arabun arabiyun. Ya. Arabiyun, satu orang Arab. Naam, seorang Arab. Arabi, seorang Arab. Iya. Rumun rumiyun, rumiyun, satu orang Romawi. Romawi. Turkun turkiyun, satu orang Turki. Naam. Inggrisun inggrisiyun, satu orang Inggris. Nah, iya. Nah, ini dah yang tadinya apa? Kalau dia isim jenis yang jamak, nah, membedakan antara jamak dengan mufrad itu dengan apa? Ya atau dengan ta. Ini contoh ya, itu dia contohnya Yahud, Yahudi, Arab, Arabi, Rom, Romi, ya, Turki, Turkun, Turki, Turkiyun, Inggris, Inggrisi, nah, Mesir, Mesri, ya. Nah, ini memberikan satu orang. Nah, kalau dia banyak, ianya dibuang. Kenapa? Kalau banyak, ianya dibuang. Ya, kalau dia banyak, ianya dibuang. Kalau memang isim jenisnya menunjukkan jamak, al-Yahud, ya. Ya, terus selanjutnya. Wa amsalatul ifradi bita'i. Sama kun, sama katun. Iya. Syajarun, syajaratun. Iya. Tufahun, tufahatun. Ainabun, ainabatun. Mauzun, mauzatun. Iya. Habbun, habbatun. Iya. Nah, ini termasuk isim jenis adalah samak. Apa itu samak? Ikan. Berarti semua ikan. Ya, samakun, kalau katakan samak, itu apa? Isim jenis ini, ikan. Umum, bukan jenis. Berarti yang bukan ikan enggak masuk. Kalau menunjukkan bahwa dia satu ekor ikan, pakailah pakai ta. Di sini enggak berlaku pakai ya. Nah, ini katakan contoh yang pakai ta. Jadi samakun, samaka. Kalau syajarun, arti syajarun pepohonan. Ya, pohon. Ya. Kalau satu pohon, syajaratun tambah ta marbutah. Tufah, arti tufah? Apel. Apel. Nah, satu buah apel, tufahatun. Inab, anggur. Kalau dia satu, inamatun, inaba. Mauz, pisang. Pisang. Kalau satu buah pisang, mauzatun. Habbun, mana habbun? Biji. Kalau satu biji, habbatun. Habbatun. Bakarun, ya, sapi. Oh, bakarun. Iya, bakarun sapi. Kalau dia satu ekor sapi, bakarun. Tambah tambah berbuta, bakaratun. Afan, itu membedakan sapi jantan dan betina gimana Ustaz? Nah, betul, pertanyaan cukup bagus. Nah, ini nanti tergantung konteksnya. Betul, ini tamar buta di samping menunjukkan satu juga menunjukkan dia mu'annas. Iya, maka sama katun dari sisi lafaz ini mu'annas karena ada tamar buta. Nah, ini juga dia menunjukkan suatu ekor. Nanti itu akan dibedakan dalam apa? Dalam siakul kalam, dalam konteks dalam susunan kalimatnya. Itu akan membedakan bahwa apakah menunjukkan bahwa apa? Satu ekor, iya. Atau menunjukkan bahwa ini apa? Betina atau jantan, kan gitu. Iya. Dajaj, arti dajaj? Ayam. Iya. Kalau dia ayam betina, pakai tamar buta. Kalau menunjukkan satu ekor juga pakai tamar buta. Ya, jadi membedakan satu ekor dengan betina itu nanti dalam kalimat, susunan kalimat. Ya. Apa tolong diberikan contoh misalnya saya mempunyai satu ekor. Nah, Andy, jantan. Andy dajajatun. Ya, Andy dajajatun. Saya punya seekor ayam. Bisa kalau, maknanya apa? Bisa maknanya seekor ayam betina. Iya. Tergantung apa? Pembicaraannya. Nah, kalau untuk supaya agar apa? Agar kalimat ini jelas maksudnya, ya tambah wahidah. Indi dajajatun wahidatun. Dan itu tidak juga mesti. Jadi supaya mau jelas lagi, tambah kata wahidah menunjukkan bilangan satu. Wahidah ini sebagai penguat. Dia sebagai naat, maknanya sebagai penguat. Iya. Ya. Jadi kembali nanti apa dalam susunan kalimat yang akan membedakan. Iya. Ya Ustaz Afan, kalau tadi di atas nama negara misalnya Indonesia, satu orang Indonesia, Indonesiun. Iya. Indonesiun. Iya, nah, betul. Bangsa anak Indonesia berapa orang ya? Tentu satu orang kan? 6. Iya. Kalau bangsa gitu Ustaz, bangsa Indonesia? Maksudnya orang Indonesia banyak, warga negara Indonesia banyak. Naam, jenis Indonesia. Iya, jamak mudzakar. Naam. Iya, kenapa? Karena kata Indonesia itu bukan isim jenis jamak. Iya. Berarti Malaysia-Malaysiun gitu. Iya, Malaysia, maka kata Malaysia itu bukan isim apa, bukan isim jenis jamak dia, bukan. Itu nama negara. Kalau dia untuk menunjukkan satu orang, ya Malaysia, di samping dia menunjukkan warga negara. Nah, dan juga apa? Kalau dijamakkan, harus dia jamak mudzakkar. Jadi Malaysiauna, Malaysiini. Haula Malaysiaun. Mereka adalah warga negara Malaysia. Haula Indonesiaun. Mereka adalah warga negara Indonesia. Enggak bisa haula Indonesia. Ada khata. Iya. Kalau kayak Makkah Madinah bisa Ustaz? Kenapa? Makkah misalnya. Iya. Bisa. Satu orang Makkah. Satu orang Makkah. Makki, huwa makkiun. Oh, makki. Kalau huwa madaniyun. Madaniyun. Iya. Dibuang tamar butanya. Kalau penduduk Makkah, Ustaz? Penduduk Makkah, ahli Makkah. Oh, pakai ahlu ya, Ustaz. Iya, ahlu Makkah. Juga bisa Makkiyun. Orang-orang Makkah. Makkiyun, orang-orang Makkah. Madaniyun, orang-orang Madinah. Kenapa? Tidak mesti. Iya. Salam, jazakallah, Ustaz. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakallah khair, mufawas. Barakallah fiik. Ziyadah, Ustaz. Ya. Di hada, kaidah, bezanya ada tambahan terkait dengan Yahud jenis. Jadi ini kembali ini, memang kita harus mengetahui juga. Jadi mengetahui ini harus kita kembali ke kamus mu'jam. Mu'jam itu yang apa? Sebagai guru. Ia akan memberitahu kepada kita bahwa lafaz ini adalah isim jenis jamak. Iya. Iya. Jadi enggak bisa kita buat-buat. Nah. Enggak bisa kita karang-karang. Iya. Karena itu sudah ada ketentuannya. Iya. طيب في أسئلة سأسألها. نعم طيب فضل. Baik, pendengar dan pemirsa TV Roja, kami akan angkat beberapa pertanyaan terkait dengan kaidah atau yang terdapat di latihan 24 dan 25. Baik, kami angkat dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki Ustaz. Pertanyaan dari pendengar kita sebelum terkait dengan kosakata terlebih dahulu, at-tadzkirah dari ya. Bapak Abdullah sebelumnya di Sulbar dan dari Jakarta. At-tadzkirah tiket. Ya, tadi enggak diterjemahkan ya? Nah. Iya, samanut tadzkirah. Mana samanut tadzkirah? Harga tiket. Nah. Berapa harga tiket tadi ini? Samanu $900. Nah. Jadi harga tiket $900. Jadi tadzkirah itu tiket. Baik, kita akan kembali untuk kata ismu jins. Dalam pembagian isim terdapat isim jins. Apakah ada selain dari isim jins ini, Ustaz? Iya. Iya, isim dari sisi apa? Iya kan. Kalau dari sisi adat jumlah, ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak. Iya kan? Ada isim mufrad, ada musanna, ada jamak. Iya. Iya, ini ada yang namanya isim jenis, menunjukkan jenis. Ya. Jadi sisi mana yang apa yang dimaksud? Ya. Baik, ya. Kami angkat kembali. Apakah benar kalimat yang disebutkan dalam di sini disebutkan? Baik, indi. Baik, isnad. 200 disebutkan. Ya. Saya memiliki 200 pakaian. Bagaimana kalau disambung dengan mi'ah, Ustaz? Mohon penjelasannya. Oh, iya. Kalau 200 itu kata mi'ah, itu yang dijadikan musanna. Sama seperti kitab, dua kitab tambah alif tambah nun. Nah. Atau tambah ya tambah nun. Kitabun kitabani. Nah, musannanya adalah tambah alif tambah nun. Alif dan nun. Jadilah apa? Kitabani. Kitabani. Atau ya dan nun. Nunnya kasrah. Kitabani. Atau kitabaini. Kitabaini. Nah, kapan kitabani inanya penggunaan dalam kalimat ini? Kitabaini. Nah, itulah dia. Dimusannahkan. Demikian juga dua apa? 200 jadi mi'ah. Ini kata mi'ah. Mi'atun. Dia apa? Tambah alif tambah nun. Tambah nun. Atau ya dan nun. Jadi apa? Mi'atani. Nah, mi'ata ni. Atau mi'atai ni. Itu dia. 200. Nah, mungkin maksudnya mungkin nanti ditambah kalimat sebagai ma'dud. Nah, 200 apa? 200.000. 200.000. Apa ribu bahasa ini, bahasa kita? Hah? 200.000? Alfun kan? Anak. Ini. Bingung ya. Tapi ini tinggal digabungkan dengan kata apa? Alf. Ah? Digabungkan dengan kata alf. Nah. Mi'atu alf. Nah, bagaimana cara penggabungannya? Ini nunnya, karena ini digolong kepada musanna, ini golong musanna, itu nunnya dibuang. Ketika dia digabungkan sebagai mudhaf, nunnya dibuang. Jadi nun musanna ketika digabungkan jadi mudhaf, dia nunnya dibuang. Itu kaidah. Mahdhuf. Nah, mahdhuf, hudifat. Demikian juga jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim di situ tentu ada nun. Muslimuna, muslimina, mu'minuna, mu'minina. Apa lagi? Muwazzafuna, muwazzafina. Nunnya mesti dibuang. Kita lihat bentuk apa? Muwazzafuna atau dia muwazzafina. Ya, ada pakai waw atau pakai nun. Ini tentu dalam susunan kalimat yang akan membedakan. Nah, Ini ketika digabungkan, nunnya dibuang ini. Umpamanya pegawai, pegawai apa? Pegawai madrasah. Pegawai mahad ya, para pegawai lembaga. Nah, digabung dengan kata apa? Al-ma'had. Al-ma'had. Al-ma'hadi. Al-ma'hadu, digabung ini. Nah, bagaimana jadinya? Nunnya dibuang. Muwazzaful mahad. Iya, ahsan. Muwazzaful ma'hadi. Ma'hadinya kasrah. Kenapa? Dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih mesti majrur. Tadi khamsu mi'atin. Nah, mudhaf ilaih mesti kasrah. Nah, ini nunnya dibuang. Muwazzaful ma'hadi. Para pegawai ma'had. Kalau dua orang? Iya, dua orang muwazzafani. Jadi apa? Iya, muwazzafani. Nunnya ada kan? Ada. Ini jadi gabung ke depan ma'had? Muwazzafal ma'hadi. Nunnya tidak boleh ada lagi. Muwazzafal ma'hadi. Demikian juga ini. 200,000. Jadi apa? Mi'ata. Mi'ata? Alfin. Alfin. 200,000 rupiah. Rubi yatin. Ini enggak boleh bertanwin. Mi'ata alfi rubiyatin. 200,000 rupiah. Nah, demikian juga kalau dia pakai ya, jadi apa? Mi'atai. Mi'atai. Iya. Mi'atai alfi rubi. Ya, rubiyatin. Mada? Apa yang nuktatan? Ini ianya? Mada ada? Ya jelas, ya masa satu titik. Ya jelas dua titik, nuktatan. Ya pakai nuktah. Pakai titik. Mi'atai. Ya. Kena dia ya. Cuma ini penggunaannya nanti. Penggunaan kapan mi'ata, kapan mi'atai. Ini kedudukan dalam, tergantung amilnya. Kembali pada amil nanti. Yang masuk. Ya. Baik, kami akan kembali satu pertanyaan terakhir Ustaz, ya. Iya. Dari pendengar kita 623 mahasiswa. Kaifa, ini bagaimana tulisan dan bahasa Arab? Pengucapan dan lafaznya. 623. Jadi ada bilangannya sekarang, Ustaz. Nah. Kalau tidak salah di jilid 2 sudah ada itu ya. Nah. Iya. Coba nanti supaya lebih apa? Nanti dia. Bagi para pendengar dan pemirsa bisa dilihat di jilid yang kedua, lembaran yang ke-24 saatnya. Berapa tadi? 623. Nah, 623 kemudian 23. Wa ini bilangan ataf. Naam, 623. Salah. Naam. Wa salah hati. Wa nah, siswanya apa? Laki-laki perempuan? Siswa. Siswa. Berarti mu'anas. Ah, salasati. Naam. Wasalasatun. Wasalasatun. Naam, sittu mi'atin wasalasatun. 23 ya? Iya. Wa ishruna. Talibin. Bukan talibin ya. Nasita, ha? Ah? Ingat, bilangan 11 sampai 99. Bagaimana tamyiznya, ma'dudnya? Mufrad mansub. Taliban. Jadi 11 sampai 99 itu mufrad mansub. Ma'dudnya mufradun mansubun. Katanya di bilangan ya. Hanya bukan ratusannya. Nah, bukan ratusannya, ini nih. Nah, karena ini terakhir. Situmiatin wa salasatun wa ishruna taliban. Naam. Situmiatin wa salasatun wa ishruna taliban. Dan ini mansub kalau talibatin. Nah, kalau apa? Kalau talibah. Kenapa? Kalau mahasiswi. Iya. Bisa juga situmiatin wa apa? Situmiatin wa salasun. Wa salasun wa ishruna talibatan. Di salah satu. Iya. Baik, bagaimana peningkatan pemirsa demikian? Penulisan 623 mahasiswa. Dan secara terperinci Anda bisa melihat kembali di jilid yang kedua, di pelajaran jilid kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas di pelajaran yang ke-24 insyaallah. Baik, Ustaz. Tangtafi bi hadzal qadar. Baik, jazakumullah khairan. Jazaa ala husni ihtimamikum. Naktafi bi hadzal qadar fi hadzal laila. Kita cukupkan sampai di sini yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita untuk menguasai insyaAllah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.